بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Poin yang kedua yang disampaikan pada tema kali ini ialah tentang makna saudara yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang ukhuwah, persaudaraan sama kaum muslim. Kata-kata ini, akhun, para ulama kesulitan untuk mendefinisikan kata-kata dikarenakan kedalaman maknanya, keluasan maknanya, dan konsekuensi yang begitu besar, berat, menyeluruh. Tidak ada satu kata definisi yang bisa mencakup makna dalam Islam. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan al-akh atau akhuka huwa nafsuka. Saudara kamu adalah kamu sendiri. Saudara kamu, kamu dalam bahasa akhul muslim, ukhuwa islamiyah, ukhuwa imaniyah, akhuka huwa nafsuka. Saudara kamu, ya kamu sendiri. Ketika antum memandang para ikhwah, pandanglah diri kamu sendiri. Engkau memandang saudara kamu, seorang akhuka, pandang diri kamu sendiri. Apa yang engkau harapkan, yang engkau inginkan, yang engkau dambakan tentang dia, ngaca diri kamu sendiri. Baikkan untuk diri kamu, dambakan untuk dia juga. Engkau mengharapkan A, B, C, D, sampai Z, semua perkara-perkara kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah, lahir batin untuk diri kamu. Itulah yang seharusnya kamu inginkan, kamu dambakan, ada pada akhuka. Engkau enggak menginginkan diri kamu tertimpa hal-hal yang jelek, hal yang buruk. Itu pula yang kamu dambakan dari saudara kamu. Engkau berkeinginan, engkau berharap dia tidak mengalami apapun dari perkara-perkara yang jelek, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita berperang kali. Mereka memaknakan ini kamalul iman. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Dapat minal khair. Salah seorang di antara kalian untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri sendiri berupa perkara kebaikan. Itu mendalam sekali, luas sekali barakallahu fiik. Dari sini barakallahu fiik akan terpatri pada hati masing-masing ikhwah dengan ikhwah yang lain sama muslim. Rasa rahmah, kasih sayang. Rasa mawaddah, saling mencintai, rasa cinta. Ada ta'atuf. Itu ada pada ikhwah kali. Sehingga akhuka huwa nafsu. Saudara kamu, akhuka diri kamu sendiri. inginkan sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, as-sunnah, dengan pemahaman para salaf, benar keislamannya, benar keimanannya, benar akidahnya. Kamu juga mendapatkan hal yang sama untuk aku kan Muslim. Kamu ingin dia juga sebagai seorang Muslim, seorang yang soleh, bertakwa, sunni, salafi. Kan? Engkau mendapatkan diri yang boleh beretika, yang berakhlakul karimah, juga sama. Kamu mengharapkan akhuka muslim yang beretika, berakhlakul karimah. Engkau mendapatkan meraih semua kenikmatan-kenikmatan duniawiyah, dunia, nikmat lahir batin. Juga sama. Kamu menginginkan mendapatkan itu ada pada akhuka. Dia mendapatkan kenikmatan juga, kenikmatan yang lahir batin juga yang kamu rasakan sendiri. Barakah fikir. Ini konsekuensinya berat, besar, gak enteng. Dan itu wajib diwujudkan, dikarenakan itu bentuk keimanan, tanda sempurna muslim. Barakah fikir. Di hati kita, harus terpatri sebuah sikap dan sifat yang mulia namanya iradatul khair lil khair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini poin ini saja. Konsekuensi berikutnya adalah salam satu saudara dari ikhwan. Hati kamu harus bersih. Bersih dari saudara kamu. Tidak ada dendam. Tidak ada permusuhan. Tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, tidak ada kebencian, tidak ada suubon. Dikatakan betul-betul kamu menginginkan kebaikan untuk dia, sebagaimana untuk kamu sendiri. Harus saling mencinta, tahabuk, saling ta'awun, saling gotong royong, saling support, saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai, saling belas kasih. Sana khusnubon. Banyak sekali poin-poin kebaikan. Perangai kebaikan yang akan muncul dengan konsep ini. Ketika kamu menyadari, meyakini, menganggap saudara kamu, diri kamu sendiri. Kamu mengharapkan kebaikan untuk dia, sebagaimana kamu mengharapkan untuk diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri, ngacau sendiri. Aku kan. Mafhumnya kata para ulama, mafhum daripada riwayat di atas, la yu'minu ahadukum hatta yakrahu li akhihi ma yakrahu nafsihi min asyarr. Belum sempurna iman salah-salah di antara kalian hingga dia membenci, enggak menyukai untuk saudaranya apa-apa yang dia enggak suka menimpa dirinya berupa kejelekan-kejelekan. Dia enggak ingin tertimpa kejelekan, keburukan, malah bahaya, malah petaka, dunia akhirat, tidak kepingin dia. Tidak kepingin kufur, tidak kepingin syirik, tidak kepingin menyimpang, tidak kepingin sesat, tidak kepingin jatuh dalam berbagai macam penyimpangan dan segala macamnya. Tidak mau dia. Dia pun juga sama. Tidak menginginkan soal itu. Tidak ingin saudara dia kufur atau syirik, bahkan murtad, na'udzubillah, atau menyimpang, atau sesat. Jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, jatuh pada perkara mungkar, perkara mukhalafah syariah, tidak kepingin. Tidak kepingin dia. Dia tidak ingin dirinya punya akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Sudah begitu, dia mendambakan saudara dia, aku. Berarti jangan sampai dia punya perangai seperti itu. Barakallahu fiik. Itu makna ukhuwah yang sesungguhnya. Betul-betul harus diresapi, harus dimengerti, dihayati, harus diwujudkan langsung, riil, dalam keseharian, dalam interaksi, dalam bermuamalah. Apa? Tadi, aku kamu nafsu, saudara kamu ya kamu sendiri, ngacau sendiri. Barakallahu fikum. Pada poin yang terakhir tadi, yang kedua tadi, akan muncul rasa perjuangan dia, pengorbanan dia, untuk mengentaskan saudara dia dari perkara-perkara yang jelek. Lihat temannya jatuh dalam sebuah kesalahan, mukhalafah, penyimpangan, persisian, perkara yang mungkar. Dia berjuang untuk menyelamatkan dia. Dia berusaha untuk menasihatinya, untuk mendakwai dia, untuk bagaimana caranya dia lepas dari itu semuanya. Dikatakan, dia jadi kamu sendiri. Kamu berjuang sebuah tenaga bagaimana supaya kamu ini tidak jatuh dalam perkara mukar, atau perkara syariah, atau perkara yang menyimpang. Tapi sehingga perjuangannya luar biasa, berjuang untuk menasihati, berjuang untuk memperbaiki, berjuang untuk menarik dia, jangan sampai jatuh dalam jurang penyimpangan-penyimpangan. Sabar dia menghadapi orang seperti itu, sampai betul-betul memang dia tidak menghendaki kebaikan. Sampai nyata, jelas, dia tidak ingin kebaikan. Sampai betul-betul diketahui Rajul Mu'anid, menentang. Tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima kebaikan. Ma'ruf dengan penyimpangannya, dengan bid'ahnya, dengan kesatan dia. Maka dijauhkan. Dihindari. Umat ditahan daripada ini. Mungkin dia sebagai sahibul hawa, sahibul bid'ah. Mungkin dikerem oleh para ulama sebagai bid'ah, sahibul harif, sahibul hizbi. Selesai. Tapi selama dia sebagai akhuna fillah, perjuangan seorang muslim, kepada saudaranya luar biasa besar. Baru, bukan kemudian malah dijauhkan, dijorokkan, salah sebagai dibongkar aibnya, caci maki, dicela. Nah, seakan-akan dia senang dengan itu, senang saudaranya hancur, senang saudaranya menyimpang, senang saudara dia jatuh dalam perkara mungkar, senang dengan seperti itu semua. La munasaha, walau upaya munakosya, walau upaya memperbaiki dia. Nah, baru positif. Disebut dalam sebuah asar dia mengatakan sebagai mauquf dari ucapan Abu Hurairah sebelum berbayang ada mengatakan marfu sebagai serta beliau SAW disebutkan dalam hadis dalam asar ala halai disebutkan al-mu'min mir'atu akhi al-mu'minu mir'atu akhi ila wajada fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Bila mendapati padanya ada aib, akan diperbaiki. Aslahahu, diperbaiki. Kayak cermin. Cermin ada yang kotor, apa kamu banting dia? Apa kamu pecahkan dia? Ya, kamu perbaiki, dilap-lap, supaya kinclong lagi. Ya. Nah, ada karat-karatnya. Ya sabar, dilap gini, gak hilang-hilang, lap lagi. Gimana cara semprot apa supaya kinclong? Tapi gitu, ada upaya. Jangan langsung kocok poin kacau kayak gitu. Tak buang, serak ke sampah. Nah, kata ya, kalau dibicara aja ya, semua kaca bakal kamu buang semuanya. Kaca apa ini? Karatan semua gini. Mana ya, kan? Di lap-lap, jadi gak hilang, nangis, buang, nangis. Buang, gitu. Kalau begitu, banyak terbuang. Dalam kondisi kaca itu masih mungkin kamu bersihkan, masih mungkin kamu lap, masih mungkin dengan sabar, pelan-pelan kamu hilangkan kotoran-kotoran itu, masih mungkin kan kamu islah, kamu perbaiki mereka. Kecuali kalau memang kacanya ini sudah mungkin lagi dibersihkan. Sudah nggak bisa lagi pakai ini, gak iso, ya wes, berarti nggak ada gunanya. Masukkan dalam sampah, masalah, ganti kacanya. Idza wajada fi aiban aslaha. Semangat untuk memperbaiki seorang ikhwan. Pertanda di hati dia itu ada kecintaan kepada dia. Senang berharap supaya teman dia tadi itu baik lagi, bagus lagi. Supaya kembali ke jalan yang benar. Ada perjuangan sih. Di satu sisi. Sehingga ada hal-hal yang dia berikan kepada ikhwan tersebut. Ada hal-hal yang diperbaiki dari ikhwan tersebut. Dan satu sama lain demikian seharusnya. Barakallahu. Al-akh huwa anta. Al-akh huwa nafsu. Akhuka huwa nafsu. Saudara kamu, diri kamu sendiri. Barakallahu. ukhuwah itu terbakar dalam suara Al-Fatihah Azzaf. Sehingga di sebuah hadis bantal dunia, saya sebuah bangun yang sangat kokoh, yang sangat kuat dan sangat menguatkan, dan yang lain kali jasad satu tubuh. Itu lafadznya berita, maknanya perintah. Kita muslimin diminta, diperintahkan, dihasung, dikasih pahala besar untuk merajut ukhuwah persaudaraan dengan muslimin sama kaum muslimin seerat itu, sedekat itu, sedalam itu maknanya. Sehingga untuk merajut ukhuwah yang hakiki, barakallahu'alaikum, banyak konsekuensi-konsekuensi yang diamalkan, yang diwujudkan, yang dibuktikan. Ukhuwah itu bukan slogan kosong yang diomongkan. Ukhuwah bukan semata-mata yang disuarakan. Ya Allah ukhuwah, ya Allah ukhuwah, ya Allah ukhuwah, subhanallah ukhuwah, ya Allah ukhuwah. Ukhuwah bukan semata-mata datangnya dua jasad di sebuah tempat. Ukhuwah itu di sini, di hati yang paling dalam. Ulfa, kesatuan hati, hatinya menyatu, ya menyatu, saling melembutkan hatinya di atas keislamannya, di atas bimbingan sunnah, di atas al-haq, itu ukhuwah. Sehingga konsekuensinya sangat besar, sangat banyak sekali. Ketika diwujudkan langsung dalam keseharian antar muslimin, akan terwujud insyaallah taala yang namanya ukhuwah Islamiyah hakiki sungguhnya. Ukhuwah shadiqah ala sunnah. Ukhuwah yang jujur di atas sunnah. Yang pertama, hal yang harus dan wajib ialah kesamaan manhaj. Ini harus. Dengan pemahaman salaf, prinsip-prinsip i'tiqadnya, prinsip keimanannya harus satu. Sama-sama muslim, dengan akidah Islam yang benar, dengan prinsip iman yang benar, dengan akidah yang benar, dengan ketauhidan yang benar yang murni, dengan manhaj yang sama, dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu. Ini harus sama. Kalau beda, kalau berbeda, tidak akan terwujud yang namanya ukhuwah. Bahkan sohbah, bahkan yang namanya qarin, tidak bakal bisa. Akan terpilih. Beda akidah jelas. Ada yang namanya jahmi, ada mu'tazili, ada sufi, ada asy'ari, ada sunni, salafi. Beda agama jelas. Kafir, musyrik, ada muslim. Tidak mungkin yang satukan. Tidak bakal bisa. Satu manhaj. Tidak mungkin beda manhaj. Tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin berukhuwah. Tidak mungkin bersaudara. Tidak mungkin bersahabat. Tidak mungkin sering menemani. Tidak mungkin kamu satukan ada hizbi, ada sunni, ada munharif, ada dal. Tidak bisa. Harus satu. Sehingga ukhuwahnya, ukhuwah Islam dengan bimbingan sunnah. Ukhuwah Islamiyah ala sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ya akidah dengan wahidah, satu akidah dengan iman yang satu, tauhid yang satu, manhaj yang sama di atas sunnah. Ini harus. Jangan pernah bermimpi untuk mempersaudarakan antar al-firaqud dhalah, kelompok yang sesat yang menyimpang, dengan ahlu sunnah wal jamaah salafi. Tidak bakal bisa. Sampai kiamat tidak bakal bisa. Dikarenakan beda akidahnya, beda manhajiyah. Ada bawah, dan perkara manhajiyah para Allah. Juga yang harus sama adalah prinsipnya, dia usul dalam perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Prinsip-prinsip ubudiyahnya harus sama. Barakallahu fikum. Ketika ada bid'ah amaliyah, bid'ah lafziyah, ini akan membuat pecah. Tidak mungkin terjadi ukhuwah Islamiyah antara sahibu sunnah dan sahibu hawa. Sahibu sunnah dan sahibu bid'ah. Tidak mungkin. Wahagat yang harus sama, usul prinsipnya diri dan dakwah ya Allah. konsep dakwahnya, prinsip dakwahnya harus satu. Tidak usah lagi. Dengan manhaj Nabiya Rasulullah SAW, dengan manhaj Nabi kita Muhammad SAW, dengan para salaf. Tidak mungkin kamu satukan sekian banyak manhaj menharis dakwah. Manhaj yang menyimpang dalam dakwah dengan dakwah itu salafi. Tidak bakal bisa. Dikarenakan beda manhajiyah dakwah. Sehingga harus satu di semua itu. Harus setelah itu akan terwujud ukhuwah Islamiyah yang hakiki, yang benar, sama-sama harus sunnah, sama-sama alamah salaf, barakallahu fikum. Baru kemudian dirinci terkait dengan masalah konsekuensi ukhuwah di antara mereka, di antara sama-sama harus sunnah, sama-sama salafiyyin, barakallahu fikum. Dan juga berlaku untuk awamul muslimin, orang-orang muslim secara umum yang tidak dikenal dengan kefasikannya atau penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Disebut dengan masturin, orang yang tertutup keadaannya. Dikatakan ala sunnah. Dia tidak punya statement, komitmen untuk di atas sunnah. Tapi tidak ma'ruf dengan penyimpangan bid'ahnya, tidak ma'ruf dengan kefasikan dia. Kemudian dia, muslim secara umum, polos, Masya Allah. Tapi ala khair secara umum. Ini juga demikian, dipupuk ukhuwah dengan mereka secara umum. Yang dibahas sekarang adalah bain salafin, bain al-Sunnah jamaah salafin. Ini ukhuwah khasah. Ini harus ada persaudaraan yang khusus, yang spesial. Dan buat konsekuensi. Di antaranya adalah para profit. Jadi bahasa di ahukah wana su. Diri kamu, saudara kamu, kamu adalah diri kamu sendiri. Yang kedua adalah para profit. Ada yang namanya pengorbanan. Perjuangan. Dengan apa yang kita miliki, yang kita punya untuk saudara kita. Barakallahu fiik. Jika lo suka, kita suka sama-sama. Kita ikut berbahagia, ikut senang, ikut suka ketika muslimin berbahagia, suka dengan perkara yang mubah, dengan perkara syar'i. Agar kita lebih senang, suka dengan perkara mubah dan perkara syar'i. Sama-sama suka. Juga ketika duka. Ketika mereka ada musibah, ketika mereka ada cobaan, ketika mereka ada hidup, ketika mereka ada fitnah dan segala macamnya, suka duka bersama. Ketika suka-suka bersama, ikut bahagia dan bahagia mereka. Dan ketika duka berduka juga bersama-sama. Barakallahu fikum. Konsekuensinya adalah, sebagai seorang ahlun shadiq, dia akan membantu saudaranya tadi untuk mentas terangkat dari berbagai macam cobaan yang dia hadapi, impitan hidup yang dia rasakan, duka yang mendera dirinya, atau fitnah yang bakal menimpa dirinya. Harus menyertai dia, harus sama dengan dia, dan berjuang untuk membantu dia dari situ. Butuh harta, kasih harta dengan yang kita miliki. Butuh pendampingan, dampingi. Butuh ujangan, kasih nasihat. Butuh arahan, kasih arahan. Butuh khidmat, kasih khidmat. Butuh teman curhat, siapkan telinga kamu dan pendengar yang baik untuk dia menyampaikan semua isi hatinya. Untuk support, kamu support dengan yang mungkin yang kamu bisa untuk mengentaskan dia dari dukanya. Suka dan duka bersama dengan muslimin, dengan salafiyin, barakallahu. Dibahasakan dari Al-Qayyim rahimahullah dengan sebutan al-muwasa. Al-Muasa, memiliki jiwa toleransi yang sangat tinggi, jiwa sosial yang sangat tinggi, sangat peka dengan saudara dia, solidaritas yang sangat kuat, namanya Al-Muasa. Terus dalam keseharian, artinya bahwa dunia. Dan dicontohkan oleh para salaf. Bukan semata-mata mereka menyampaikan bukan semata-mata mereka mengaplikasi ilmiahnya, langsung diterapkan oleh para salaf. Dikarenakan tahu bagaimana makna akhir dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ceritakan datang kepada kami Abdullah bin Auf dari Mekah, Rabu'ul Muhajirin. Dan beliau SAW telah mempersaudarakan antara Abdullah bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' Ansari, semoga Allah meridainya. Ada Abdullah bin Auf, Muhajirin. Hijrah kota Madinah, tidak mau apapun. Tidak keluarga, wala harta, wala rumah, wala syih. Datang kota Madinah. Dipersaudarakan oleh beliau SAW dengan Sa'ad Ibn Rabi' Ansari, sahabat Ansar. Ini saudara seiman, saudara se-Islam, bukan senasa. Ini Ahlul Makkah atau Ahlul Madinah. Bukan nasab sama sekali. Tapi seiman, se-Islam. Dibatakan dipersaudarakan. Bukan dikatakan dikoringkan, digandingkan. Bukan dikatakan ditemankan. Lah, dipersaudarakan. Namanya ikha, ta'akhi. Barulah itu. Begitu bisa dipersaudarakan, dipanggil sama saya bin Rabi' Al-Ansari. Dia mengatakan, ya Abdurrahman, wahai saudara Abdurrahman, sesuai orang-orang Ansar tahu bahwasanya aku termasuk orang Ansar yang paling banyak harta bendanya. Bahasa aksi mumari syatrain, aku akan bagi hartaku dua bagian. Satu bagian untuk kamu, satu bagian. Wali meratan, aku punya dua istri. Hondur, kamu lihat yang paling menakjubkan, yang paling kamu sukai dari dua istri. Aku tadi aku saya ceraikan. Ceraikan, nanti kamu nikahi dia. Itu persaudaraan. Lebih mendalam dibanding dengan kori. Dibanding dengan sahib, pendamping, atau sahabat. Pamsuk saja, persahabatan saja, mendalam dalam Islam. Dan konsekuensi persahabatan. Ini uhuwah, persaudaraan. Lebih mendalam lagi, dan paham para sahabat, makna ikhra, persaudaraan. Dianggap saudara sendiri. Para kafir itu. Tahu konsekuensinya. Dia gak bawa apa-apa. Dia gak punya harta. Dia gak punya ini, gak punya itu. Saudara Muhajirin. Dikasih. Dikasih. Dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh ketulusan. Dikasih harta. Dikasih istri. Bukan hartanya orang. Hartanya dia sendiri. Saya punya harta banyak kan bagi dua. Baru untuk kamu. Untuk aku. Dia punya dua istri. Dua istri. Kau pilih yang kamu cintai, yang kamu sukai. Tak ceraikan, kamu nikahi dia. Supaya istriku yang satu sama kamu. Itu dia. Seperti itu yang namanya sebuah ukhuwah Islam. Gak semata-mata. Ya, ayo berukhuwah. Ya, berukhuwah. Berukhuwah. Ukhuwah, tok. Terus gimana? Jangan ketemu. Gak semata-mata ketemu, tok. Gak cukup dengan semata-mata kenal. Siapa ya? Oh, ini Mas Joko. Bisa apa ya? Jadi Mas Fulan, bisa apa ya? Menurut lo aja. Bisa, ikhwa kita orang. Jadi Mas Joko. Kirtian Joko, gak tau itu. Harap-harap itu. Hanya itu. Banyak konsentrasi yang lainnya. Dan puncaknya adalah al-muasa. Suka dan juga bersama. Itu terjadi ketika hati kamu itu bersih. Dibahasakan oleh para ulama, salamatu sadri ikhwan. Bersih, tidak ada permusuhan di sini. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedongkolan, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam. Bersih. Karena bersih, Masya Allah, dia bisa berjuang. Dia bisa berkorban dengan harta bendanya. Bahkan berjuang dengan orang yang dia cintai. Untuk saudaranya. Bukan teman-teman. Untuk saudaranya. Akhirlah barakallahu al-muasa. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah punya fawaid, ada muasa dengan العلم، عدم واسع dengan al-jah wal mansib. Posisi kamu, jabatan kamu dipakai untuk membantu saudara kamu yang lain. Ada muasa dengan khidmat, ada muasa dengan wajanan, jihad, syahadat, arahan dan bimbingan. Ada muasa dengan doa, daumil khair, dengan semua yang kamu bisa. Tunjukkan kamu itu ahfillah, dengan tulus, dengan jujur, berkuat dengan apalagi yang berkaitan dengan bab dakwah ila Allah, tarbiyah Islamiyah. A'udzu billahi, lebih agung lagi, lebih besar lagi nilainya. Maka tuntutannya pun semakin besar, harus semakin erat. Suka dan duka bersama-sama dengan salafiyin untuk mengembangkan dakwah salafiyah, lembaga tarbiyah salafiyah. Lebih-lebih lagi saling support, saling membantu, saling menguatkan. Lebih-lebih lagi. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan dalam rangka untuk mendapatkan jabatan, sanjungan, pujian, popularitas, kemasyhuran, lah. Bukan untuk mendapatkan pengikut, bukan untuk mendapatkan rekomendasi, bukan untuk mendapatkan itu, lah. Bukan untuk mencari dunia, orang tahkan, lah. Lillahi ta'ala, barakallahu. Ketika ukhuwah Islamnya dimasukkan dalam bab dakwah dan tarbiyah, itu indah seharusnya. Betul telah terjalin ta'awud da'awi yang begitu erat, yang begitu kuat, baina du'a, baina mudarrisin, baina mubalighin, baina ma'alim. Dakwah rumah tidak. Satu dalam mereka dakwah salafiyah. Tarekat mereka juga satu. Tarekat itu salaf dalam dakwahnya. Satu mereka punya manhaj para salaf dalam dakwah mereka. Yang mereka dakwahkan juga satu. Mendakwahkan kita. Sulit dengan memahami para salaf. Satu akidah. Satu manhaj. Satu tarekat dakwah. Satu ubudiyah. Satu mereka ini. Mestinya lebih kuat. Lebih erat. Ukhuwahnya. Persatuannya. Ta'awunnya, gotong royongnya untuk mengembangkan dakwah dan tarbiyah. Itu seharusnya. Sehingga jangan-jangan para ulama una sangat menegaskan sekali, sangat menekankan sekali untuk ta'awun syar'i fima bainakum, saling gotong royong syar'i di antara antum semua para pengabdi dakwah. Para da'inya, para mubaliknya, para mu'alimnya, para mudarisnya, ta'akhi fima bainakum, diminta untuk saling bersaudara di antara kalian, antar para da'i, pengabdi dakwah, diminta untuk berta'awun syar'i, diminta untuk tahalib akhlakul karimah, berhidayah akhlakul karimah antara para dua anjil Allah, bagus interaksinya, bagus mu'amalah antara du'at dengan ahad yang mulia, yang tinggi. Wah, min babi aula, lebih-lebih lagi ketika dimasukkan dalam dakwah dan tarbiyah. Ukhuwah harus semakin kokoh, semakin kuat. Dikatakan yang dipikul bukan semata-mata pribadi dia masing-masing. Yang dipikul sekarang nama dakwah. Mendakwakan sunnah, mendakwakan dakwah salafiyah. Dan itu akan mudah terjadi ketika secara personalnya bagus ukhuwahnya, bagus ta'awunnya, bagus interaksinya, bagus akhlaknya bainahum dan antara mereka. Barakallahu. Dan yang terakhir, panjang-panjang. Terkait dengan ukhuwah Islamnya ini barakallahu, bukan semata-mata badal. Badal itu memberikan sesuatu, ngasih sesuatu kepada muslim. Dari poin-poinnya badal sesuatu. Nah, barakallahu. Anda saudara kamu menahan diri dengan maaf, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan ucapan-ucapan yang justru merobek ukhuwah, merusak ukhuwah, menghancurkan ukhuwah. Jika dalam Islam jika banyak poin dikecam, dilarang, tidak boleh ada pada ukhuwah Islamiyah, tidak boleh ada pada interaksi antar kaum muslimin. La tahasadu, jangan saling hasad, wa tabaghadu, jangan saling benci, jangan saling marah, wa tadabbaru, jangan saling ketemu punggung. Kalau berjumpa, jangan saling melengos. Banyak tindakan-tindakan yang diharamkan dalam Islam. Muslim dan muslim yang lain, jangan menggolimi dia, jangan mendustai dia, jangan menggembosi dia, jangan menyerahkan dia pada musuhnya. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mencela, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, tindakan yang kecil, kasar, tindakan yang kasar, fuhsun, bada'ah, la'an, syatam, sab. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling dendam, tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling su'uban. Banyak enggak bolehnya. Namanya kaf. Ada bazir, ada kaf. Ada ihsan, ada adabul isa. Berikan pada mereka semua kaum muslimin lebih. Arif adabul isa al-kaf. Meninggalkan banyak hal yang haram atau muslim. Percuma selokan ubuwa, tapi saling suubat. Saling buruk sangka. Saling cari-cari aib. Saling cari-cari kesalahan. Negatif thinking. Ubuwa ya. Nah itu dia begitu. Aku juga begitu. Nah ini begini. Aku juga begini. Terus bicara ukhuwah, percuma, ambiar. Tidak ada gunanya sama sekali. Jika Anda tidak ada kaf di sini. Tidak bisa menahan diri. Ya, takdirlah. Anda jangan berkata seperti itu. Kurang tepat ya, akhi. Ini tidak bagus untuk ukhuwah. Anda berlakunya, Anda terus jaga ya, akhi. Tidak bagus untuk ukhuwah. Sama. Itu full. Salah. Kamu ngomong sama ke dia juga. Dinas itu juga kayak gini. Ya, insya Allah semua, sekarang sama itu. Yang penting itu bagaimana antum tahu letak engkau salah atau tidak. Bagaimana cara kamu menasihati kamu dengan cara yang baik-baik tadi berharap. Kamu jangan seperti itu. Orang masih masuk kan terima. Menaik terima. Masih suara. Bukan salah dalam cari air. Percuma aja, wah, ternyata lesa gak dijaga. Saling mencaci maki, saling memaki, saling kata-kata kotor, kata-kata kecil, kata-kata kasar, rusak kuat. Akan hancur rugi. Barakah itu. Percuma mengatakan akhlakiahnya, ada dia kesehariannya, pergaulannya, interaksinya, tidak tadinya perilakunya, tidak mencerminkan ketemu rengos, ketemu mudah salam, ketemu wala kalam, wala tegur sapa. Pokoknya apa yang dimaukan? Ya Allah kumpul sudah, udah pada kumpul. Kumpul, ketemu. Terus, ya ketemu, salam. Ya, salam. Tadi saya, tadi gak salam. Dia juga gak salam. Terus minta ukhuwah dengan kata-kata hakiki lagi. Itu luar biasa permintaannya. Tapi perwujudannya tidak ada. Ukhuwah itu bukan slogan. Bukan yang diomongkan. Bukan sebuah wacana. Bukan sebuah teori. Ukhuwah itu langsung diterapkan. Kata dia, Pak. Kata kuncinya dari sini. Bukan di sini, dari sini. Yang paling dalam. Bersihkan dirimu dari saudara kamu. Hati kamu itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada saudara kamu yang muslim. Rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa belas kasih, rasa hormat, saling menghargai, saling support, saling ta'awun. Dibersihkan dari perkara-perkara jelek. Tadi, demikian, kotoran, dendam, marah, hasad, segala macamnya dihilangkan. Para berfikir. Kalau melihat dalam sebuah kitab Adabul Ishraq wa Dzikrus Sunnah wal Ukhuwah karya Abu Barakat Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, dibahas pembahasan khusus masalah ini. Pentingnya salamatus sadr lil ikhwan. Bersihnya, selamatnya hati dari para ikhwan. Dengan makna yang satu orang tadi. Diselamatkan dari semua penyakit-penyakit hati. Tidak ada ujian, permusuhan, dendam, rokokan, kedengkian, seumur tidak ada. Diisi dengan sebaliknya. Bercinta, rasa kasih, rahmat, mawaddah, syafaqah. Secara-cara menghormati, mencintai, menghargai, dan support perkara kebaikan mereka semua. Itu kunci. Dan itu dikatakan sebagai perangai terbaik, perangai paling utama, perangai paling afdal yang dimiliki oleh para abram, ahli dir, orang-orang yang gemar mengajarkan perkara kebaikan. Para min ajali sifatil abrar selamat sulit ikhwan. Akhlak orang-orang baik, orang-orang sahabat bir, yang paling ajal, yang paling utama, yang paling mulia, bersihnya hati mereka kepada para ikhwan. Itu dimulai di zaman dahulu, dimulai dari para sahabat. Itu akhidatnya al-sunnah. Hati mereka bersih dari para sahabat. Dari para tabi, dari para ulama, bersih. Tidak ada kebencian pada para sahabat, para salaf. Itu awal mulanya. Lanjut, bersih dari semua kaum muslimin. Apalagi yang ma'rufin dan kebaikan-kebaikan dia. Bersih. Tidak ada kebencian. Karena seumur yang ada kebaikan, rasa sayang, saling perhatian, saling menghormati, saling keseharinya. Itulah yang namanya ukhuwah yang dikatakan hati itu ya. Manhajnya sama, akidahnya sama, keimanannya sama, tauhidnya sama, ubudiyahnya sama, tarif dakwahnya sama, plus dalam muamalah akhlaknya ada biayanya, indah luar biasa. Ada badul, ada kafun. Badul, kamu kasih yang terbaik mereka, kafun, kamu tahan dari mereka hal-hal yang buruk. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini yang saya utarakan para profikum, poin-poinnya tidak begitu banyak, tetapi pendalamannya, penghayatannya wajib dan harus langsung terapkan. Mendalam secara langsung dalam keseharian. Apalagi untuk Salafiyun Ahlus Sunnah. Apalagi untuk yang dimasukkan dalam pembahasan tarbiyah dan dakwah. Banyak doa harus tercermin dengan benar, dengan jujur. Yang namanya ukhuwah Islamiyah Ahlus Sunnah. Wallahu'alam bisawab. Hanya pembahasannya ikhwan. Ada banyak mengkaji kitab-kitab suhbah wal ukhuwah yang ditulis oleh para ulama barakatuhikum, supaya semakin menyatu hati kita, ta'aluf bainana barakatuhikum. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik, selesai, cukup, adzan dulu lanjut, atau salat lanjut, atau ila guna. Adzan dulu, Allah.